Hadirin, yang berikut ini segera saya tampilkan kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artis sudah kami tampilkan. Masih satu gestar kita, bintang tamu kita di kesempatan malam ini, yang tentunya di setiap penampilannya mampu dan bisa mengeksplor bahkan mendevelop vokalnya. Lilin Herlina Nyupalapa, York Enterprise untuk Anda semuanya. Ah. cek cek.